Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a, kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita masih terkait masalah jual beli dengan sistem salam. Dan telah kita singgung pada pertemuan yang lalu bagaimana mengkompromikan antara jual beli dengan sistem salam yang sepintas lalu jual beli dengan sistem salam itu barangnya belum ada. Sementara di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tabi' ma laysa indak, jangan engkau menjual suatu barang yang tidak ada padamu, barang yang tidak engkau miliki. Seakan terjadi kontradiksi di sini. Baik salam adalah menjual suatu barang yang belum ada, itu diperbolehkan. Sementara dalam hadis ini Hakim bin Hizam, dari sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu an, Nabi bersabda, la tabi' ma laysa indak, jangan engkau menjual suatu barang yang tidak ada padamu. Ini bagaimana cara mengkompromikannya antara dua hal ini, yaitu hadis Abdullah bin Abbas tentang jual beli dengan sistem salam dan itu diperbolehkan padahal barangnya pun belum ada, dengan hadis Hakim bin Hizam di mana Nabi melarang seseorang menjual barang yang tidak ada padanya. Demikian pula yang kedua, permasalahan yang kedua, menjual buah-buahan yang masih di pohon sebelum terlihat buah itu ada tanda-tanda menua atau mendekati matang. Ini dilarang. Sementara bai' as-salam, jual beli dengan sistem salam itu, bahkan pentilnya, bunganya aja belum ada, tetapi diperbolehkan. Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bai' an bai'i thimar qabla an yabdua salahuha. Dari hadisnya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari menjual buah-buahan yang masih di pohon sebelum nampak tanda-tanda tua atau siap dipetik dari buah tersebut. Sementara dalam hadisnya Abdullah bin Abbas tentang jual beli salam, Nabi bersabda, barang siapa yang melakukan jual beli dengan sistem salam, hendaklah dia tentukan waktunya, setahun, dua tahun, dalam jumlah yang diketahui, takaran dan timbangan yang diketahui pula. Ini kalau dua tahun belum berbuah pohon tadi, tapi boleh. Sementara yang sudah jelas-jelas ada buahnya di pohon, hanya belum terlihat tanda-tanda tuanya dari buah tersebut, ini dilarang. Nah, ini bagaimana cara mengkompromikannya? Ini insyaallah karena pembahasannya terkait dengan jual beli dengan sistem salam, maka kita sampaikan pada kesempatan pagi ini. Ikhwan fi din a'azakumullah, perlu kita ketahui bahwa hadis Nabi yang melarang dari kita menjual barang yang tidak kita miliki, yaitu dalam hadisnya Hakim bin Hizam radhiyallahu an, itu adalah barang-barang yang sifatnya telah diketahui atau bai'ul a'yan. Sebagaimana ini yang diterangkan oleh Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah, demikian pula Syaukani, demikian pula ini yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim, demikian pula Syekh bin Baz dan para imah yang lainnya. Bahwa yang dimaksud dengan hadisnya Hakim bin Hizam, Rasul bersabda, la tabi' ma laysa indak, jangan engkau menjual barang yang tidak ada padamu, adalah bai'ul a'yan, menjual barang yang telah ditentukan barangnya. Ini enggak boleh. Sementara bai'u as-salam, jual beli dengan sistem salam, barangnya belum ada dan belum ditentukan. hanya ciri-cirinya yang telah disepakati. Ciri-ciri dari barang tersebut telah ditentukan, disebutkan sifat-sifatnya. Contoh, bil mithali tattadhihul maqal. Dengan contoh akan jelas gambaran atau permasalahannya. Yang dicontohkan oleh para ulama adalah bai'u al-abiq, menjual budak yang kabur. Budak itu milik dia. Misal si fulan A, dia punya budak, seorang budak. Itu jelas-jelas milik dia, semua orang tahu bahwa budak itu milik dia. Dan ini telah ditentukan, telah jelas barangnya adalah budak. Tapi budak ini kabur. Kemudian si fulan A yang memiliki budak yang kabur ini menjual budaknya kepada si B. Wahai B, saya punya budak, saya jual ke kamu murah saja. 500 ribu yang biasanya harganya 10 juta, sekarang saya jual 500 ribu sudah murah, atau 1 juta lah. Kenapa murah? Iya, budaknya kabur. Tayyib. Nah, ini dilarang. Kenapa? Karena di sana terdapat gharar. Ada unsur menipu, memberikan kerugian yang jelas kepada saudaranya. Karena budak yang kabur ini bisa jadi ditemukan dan menjadi milik si B dengan harga 1 juta tadi, padahal aslinya 10 juta. Bisa jadi budak ini hilang, sehingga si B tadi menyerahkan uang 1 juta, enggak dapat apa-apa sama sekali. Ini menjual barang yang tidak dia miliki atau tidak ada padanya. Ini dilarang. Sementara bai' as-salam, menjual barang dengan sistem salam, dia adalah bai'ul awsaf, syai'un mausufun fi dhimmah. Menjual barang yang menjadi tanggungan penjual. Saya ingin membeli seorang budak. Ciri-cirinya, saya ingin budaknya itu pria. Kemudian tinggi badannya sekian. Kemudian ciri-ciri yang disebutkan apa? Tinggi badannya, kemudian kekuatannya. Dan saya ingin dalam waktu 3 atau 4 bulan ke depan. Apakah sudah ditentukan zat, ain dari budak tersebut? Belum. Penjual belum punya barangnya. Dia akan mencari. Oh ya sudah, akan saya siapkan. Sembari waktu datang, dia mencari budak yang telah disebutkan ciri-cirinya oleh sang pembeli. Begitu telah ketemu, tiba waktu yang ditentukan, baru diserahkan. Sehingga dari sini ada perbedaan. Contoh yang lain, seseorang menjual ikan di lautan atau ikan di kolam yang besar, ikan di sungai yang tidak diketahui berapa jumlahnya. Ini ikan di kolam ini saya jual sama antum. Dulu saya tebar bibit 10 ribu lele. Sudah habis pakan 10 karung misal. Ini penampakannya, diberi makan. Kemudian ikan itu naik ke atas. Ini saya jual sama antum 10 juta. Tayyib. Kemudian si pembeli membelinya. Ya sudah gak apa-apa 10 juta. Apakah yang seperti ini diperbolehkan? Jawabnya gak boleh. Itu termasuk bai'ul gharar. Bisa jadi dalam tempo waktu pemeliharaan tadi dari kecil sampai besar, banyak yang mati. Atau dimakan oleh teman-temannya sendiri. Atau mungkin ada air yang masuk sehingga sebahagiannya lari, kabur, keluar. Ini tidak diperbolehkan. Bisa jadi ketika dipanen, yang membeli tadi mendapatkan hasil yang banyak, kalau jumlahnya utuh dari bibit yang ditebar, bisa jadi juga berkurang banyak. Sehingga dia merugi, gak dapat apa-apa, 10 juta. Ketika dipanen dia jual hanya mendapatkan 3 juta. Ini juga tidak diperbolehkan. Sementara bai' as-salam, saya ingin memesan ikan 1 ton. Ikan apa? Sebutkan jenisnya, ikan lele. Ukurannya berapa? Sebutkan, ukuran 1 kilo 5 ekor. Saya butuhnya 3 bulan yang akan datang. Berapa uangnya? 10 juta. Ah ini, serahkan 10 juta. Dengan catatan si penjual harus menyiapkan 1 ton jenis ikan lele yang akan diserahkan 3 bulan mendatang. Apakah ada yang dirugikan? Jawabannya enggak. Penjual dia mendapatkan keuntungan berupa uang di muka tunai, cash 10 juta, bisa dia manfaatkan untuk yang lain. Si pembeli juga tidak akan menanggung kerugian, ada yang mati, kemudian jumlahnya berkurang, enggak. Karena ketika tiba tempo waktu penyerahan, dia akan menerima 1 ton ikan yang dia pesan dengan ukuran yang telah disepakati bersama. Ini bedanya menjual yang tidak ada pada dia dengan baik dengan sistem salam. Atau contoh yang lain yang juga disebutkan oleh para ulama, seseorang ingin menjual suatu barang. Namun barang ini masih menjadi milik orang lain. Ini yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu tentang jual beli barang yang itu masih menjadi milik orang. Datang si fulan A, ini pembeli, kepada si fulan B, penjual. Si A berkata, "Afwan, ana ingin beli motor." Si B mengatakan, "Ya sudah, siap. Nanti motor itu akan saya jual ke antum. Motornya si fulan itu di sana masih milik orang lain." Si B mengatakan, "Saya ingin beli motor itu." Kemudian transaksi berapa harganya disepakati, ya sudah. Nanti motor itu ana beli dan ana serahkan ke antum. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena motor itu masih menjadi milik orang lain. Memang sama orang lain itu dijual showroom, dealer dan yang sebagainya. Tetapi pada saat terjadi transaksi antara si A dan si B, motor itu belum dimiliki oleh si B sebagai penjual. Dan bendanya sudah dipastikan itu dia. Ya sudah, itu motornya 15 juta. Urusan dengan dealer, dengan showroom, gampang itu urusan anak. Nanti tahu-taunya motor itu sudah ada di depan rumah antum. Ya sudah, transaksi dia. Menentukan harga, menerima uang, walau DP ataupun mungkin kontan. Intinya telah terjadi transaksi. Sementara motor itu masih di showroom. Belum dia beli, belum dia miliki, belum dia kuasai. Ini dilarang. La tabi' ma laysa 'indak. Jangan engkau menjual barang yang tidak engkau miliki. Bisa jadi setelah dia transaksi dengan si A, kemudian si B tadi datang ke showroom, ini motornya saya beli. Oh, sudah keduluan orang lain. Tadi baru aja 10 menit yang lalu. Bisa jadi. Sehingga si A yang membeli tadi enggak dapat barang apa-apa padahal sudah menyerahkan uang. Yang dia inginkan enggak dapat. Bisa jadi dapat, bisa jadi tidak. Nah, ketika ada kemungkinan adanya unsur penipuan atau tidak memiliki barang yang akan dia jual, disinilah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabi' ma laysa 'indak. Jangan engkau menjual barang yang tidak engkau miliki. Sementara bai'us salam diperbolehkan. Ana ingin beli motor sama antum. Ciri-cirinya motornya fiksen, tahun 2020, warnanya hitam. Berapa harganya? Ana butuhnya sekitar 2-3 bulan yang akan datang. Sudah, harganya 20 juta, sudah. Serahkan uang di muka, kontan, ini 20 juta. Dengan catatan, antum menyediakan pesanan anak. Motor, mereknya apa, jenisnya apa, warnanya apa, CC-nya berapa. Ketika tiba waktu yang ditentukan, siap barang tersebut. Ini baik salam, diperbolehkan. Sehingga ada perbedaan di sana dan inilah cara mengkompromikannya. Yang dilarang dalam hadis Nabi, la tabi' ma laysa 'indak bai'ul a'yan. Jangan engkau menjual barang yang tidak engkau miliki, adalah jual beli barang-barang yang telah ditentukan dan dipastikan barangnya. Walaupun belum dia miliki, tapi barangnya sudah ada. Sementara bai' salam, barangnya belum ada, tapi ciri-cirinya telah disepakati. Bisa difahami ini? Bisa dibedakan? Tayyib. Yang kedua sekarang, jual beli buah-buahan yang belum terlihat tanda-tanda tua dari buah-buahan tersebut. Yang kita contohkan kemarin buah mangga atau buah durian. Buahnya atau bunganya banyak sekali, pentilnya lebat, langsung ditebas. Saya bayar ini 25 juta. Buah durian ini, satu pohon yang lebat ini. Petani akan senang. Ya sudah, silakan. Seiring waktu berjalan, ternyata musim kemarau, kekurangan air, buah tadi mulai berguguran. 1, 2, 10, 20, 100. Tidak tinggal di batang, kecuali hanya belasan saja. Uang 25 juta tadi. Kemana? Habis. Buah-buahan pada jatuh berguguran. Ketika komplain sang pembeli, kenapa buahnya habis? Ya saya gak tahu, kata penjual. Begitu sudah kamu tebas, ya sudah, saya gak ngerawat. Bukan urusan saya. Terjadi an-niza, perseteruan, pertikaian. Maka ini dilarang dalam Islam. Nabi SAW melarang menjual buah-buahan di pohon yang belum terlihat tanda-tanda tua dari buah-buahan tersebut. Sehingga menghasilkan gharar, kerugian bagi pembeli. Bisa jadi dia dapat untung ketika ternyata dari pentil tadi sampai tua, utuh buahnya. Banyak keuntungan dia, yang dari 25 juta bisa menjadi 75 juta, satu pohon tadi. Bisa jadi seperti ini, bisa jadi juga dia merugi sama sekali. Nah, ketika ada kemungkinan gharar, adanya kerugian bagi salah satu pihak, maka Islam melarangnya. Nabi melarang menjual buah-buahan yang masih di pohon yang belum terlihat tanda-tanda tua dari buah-buahan tersebut. Sementara jual beli dengan sistem salam boleh, setahun dua tahun yang akan datang boleh. Datang pembeli si A kepada petani durian. Durian antum sudah mulai buah, sudah tahun yang lalu lebat buahnya, sudah. Saya pesan 1000 buah durian, jenisnya apa yang ditanam? Bawor, durian bawor, 1000 buah. Kapan itu? Musim buah yang akan datang, bulan Agustus misal, tahun depan. Saya butuhnya 1000 buah, jenisnya durian bawor. Berapa harganya? Tentukan harganya. Sekian puluh juta, ya sudah. Tayyib. Ketika tiba waktu penyerahan barang tersebut, dia datang. Ambil barangnya, 1000 buah. Oh ternyata kurang. Karena hasil panennya tidak seperti yang diharapkan. Berbeda dengan tahun lalu. Itu menjadi tanggung jawab penjual. Dia harus mencukupi jumlah 1000 buah tadi, walau dia harus membeli dari petani yang lain. Sehingga baik petani atau penjual dan pembeli tidak ada yang dirugikan. Pembeli tetap mendapatkan 1000 buah yang diinginkan, kemudian dengan harga yang murah tentunya, karena jual beli dengan sistem salam pasti lebih murah. Sementara penjual, dia sudah mendapatkan keuntungan tadi. Uang di muka yang diserahkan secara kontan itu bisa dia manfaatkan untuk apapun. Untuk perawatan, untuk mengerjakan kebun yang lain, untuk kebutuhan dia. Sudah tercukupi kebutuhannya dengan uang yang diserahkan di muka. Tentu ini berbeda dengan contoh yang tadi. Dia tidak akan menanggung kerugian pembeli tadi. Karena bagaimanapun itu dia akan tetap mendapatkan 1000 buah dari pesanannya. Maka di sini cara mengkompromikan menjual barang atau buah-buahan yang dilarang oleh Nabi ketika belum terlihat tanda-tanda tua dengan jual beli dengan sistem salam adalah kembali pada permasalahan bai'ul a'yan. Ini jelas pohonnya, duriannya, pentilnya itu sudah ditentukan, sudah ada. Ini dilarang ketika belum terlihat tanda-tanda tua dari buah-buahan tersebut. Sementara bai' salam atau bai'us salam adalah wasf, ciri-cirinya. Butuhnya berapa, ciri-cirinya bagaimana, sehingga tidak ada kerugian padanya. Jadi permasalahan berikutnya yang masih berkaitan dengan jual beli dengan sistem salam ini, apakah khusus hanya pada buah-buahan saja, ataukah boleh pada komoditas yang lain? Karena dalam hadis Abdullah bin Abbas, ketika Nabi datang ke Madinah, mereka yuslifun ats-tsimar, mereka menjual buah-buahan, ats-tsimar, buah-buahan setahun, dua tahun. Apakah hanya terbatas pada buah-buahan saja, biji-bijian saja, ataukah umum pada semua komoditas yang diperjualbelikan? Jawabannya umum. Jual beli dengan sistem salam itu bisa pada mobil, bisa motor, bisa alat-alat elektronik, bisa macam-macam. Selama barang itu mubah, dimanfaatkan, maka boleh dilakukan transaksi jual beli dengan sistem salam. Tentu harus terpenuhi syarat-syarat yang ada yang disebutkan oleh para ulama di sini. Di samping syarat-syarat sahnya jual beli, juga harus terpenuhi syarat-syarat khusus pada jual beli dengan sistem salam. Boleh beli mobil dengan sistem salam, motor dengan sistem salam, mesin dengan sistem salam, apa saja itu diperbolehkan. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu-waktu mendatang biiznillah. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.